Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sama-sama bisa menghadiri majelis ilmu di tempat ini untuk kita menimba dan mempelajari warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja kita menyelesaikan bab syafa'ah. Naam. Dan sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya. Berkata Asy-Syaikh Al-Mu'allif Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, qaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Naam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk memberikan hidayah kepada orang siapapun, termasuk orang yang sangat dicintai. Tetapi yang dapat memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada pamannya Abu Thalib, ya, Rasulullah berkeinginan agar pamannya ini dapat menerima Islam. Tetapi sayang sekali, ya, pamannya tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah di akhir-akhir kehidupannya. Karena demikian besarnya bantuan yang diberikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah disakiti oleh kaumnya, maka dia membela, melindungi Rasulullah. Tapi itu, dia tidak mau mengikrarkan la ilaha illallah. Berkata syarih, ini asy-Syai Shalih Fauzan hafizhahullah ta'ala, tamamul ayah, kesempurnaan ayat tadi, walakinallahu yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin, dalam surat Al-Qasas ayat 56. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Sebagaimana yang kita telah pelajari pula sebelumnya, Nabi sangat marah dan murka kepada pemimpin-pemimpin Quraisy yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi doa kunut. Namun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka mendapatkan hidayah. Masuk dalam Islam dan baik keislamannya. Tetapi ini paman yang betul-betul membela dakwahnya, melindungi dari makar-makar musuhnya. Nabi menginginkan dia agar mendapatkan hidayah masuk dalam Islam. Namun toh dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, jadi Allah yang bisa memberikan hidayah. wa huwa alamu bil muhtadin, dan ialah Allah yang mengetahui siapa dari mereka yang bisa menerima hidayah. Munasabatul babi li kitab tauhid, kesesuaian bab dengan kitab tauhid, anna fihi ar-radda ala ubadil kubur alladhi ya'takiduna fil anbiya was-solihin an-naf'a wad-dharra, bahwa di dalam ayat ini ada bantahan terhadap penyembah-penyembah kubur yang mereka meyakini bahwa para nabi, para orang-orang soleh dapat memberi manfaat dan madarat. Kualat katanya kalau tidak hormat kepada kuburan wali dan seterusnya. Nah, ya, bisa mendatangkan madarat ketika mereka tidak menghormati atau tidak mengindahkan atau tidak diberi kelambu atau tidak diberi lampu kuburan-kuburan dianggap wali. Wa dzalika anna idza kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati ammihi fi hayati falam yatayassar lahu. Yang demikian itu bahwasanya nabi, ya, ketika Nabi SAW memiliki semangat hirs untuk memberikan hidayah kepada pamannya di masa hidupnya, namun tidak mudah, ya, pamannya untuk menerima hidayah itu. Wada'alahu ba'da mautih fanuhi an dalik, dan Rasulullah mendoakan kepada pamannya setelah meninggalnya, tetapi Nabi dilarang, ya, untuk mendoakan orang-orang musyrikin. Nabi dilarang. Wa dzakara subhanahu anna ar-rasul la yaqdiru ala hidayati man ahabba. Dan Allah menyebutkan bahwasanya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kemampuan untuk memberikan hidayah kepada orang yang sangat dicintainya. Bisa. Fahada dulu ala anna sallallahu sallam la yamliku dorron wala naf'an. Maka dengan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu sallam tidak memiliki madarat, ya, menolak bahaya atau memberi manfaat. Ya, Nabi mau memberikan manfaat kepada pamannya, tidak bisa. Ya, untuk diberi hidayah, tidak bisa. Fabatola at-ta'alluq bihi li jalbin nafi wa dafi dar wa ghairihi min babi aula. Maka batillah at-ta'alluq, bergantung, ya, kepada para nabi ataupun orang saleh untuk mendapatkan manfaat atau untuk mencegah bahaya. Dan selainnya tentu lebih pantas tidak bisa. Nabi saja tidak bisa, apalagi selainnya. Apakah namanya syekh, apakah namanya guru, apakah namanya ustadz, apakah namanya yang lain, tingkatan kesolihannya rendah dibanding para nabi. Tentu tidak bisa. Nabi saja tidak bisa, apalagi yang tingkatan kesolihannya lebih rendah. Apalagi yang dikenal tidak pernah mengikuti sholat jamaah bersama muslimin. Mengatakan wali, dia bisa terbang, dia bisa berjalan di atas air. Kemudian ketika meninggalnya dimuliakan, nam, dikasih kelambu. Kelambunya bukan kelambu putih, kelambu kuning, atau kelambu merah, atau kelambu yang lain. Pokoknya ada pengagungan di situ. Innaka, sesungguhnya engkau, al-khitab lin Nabi SAW, arah pembicaraan ini kepada Nabi SAW. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak dapat memberikan hidayah, hidayah taufik lidduhuli fil Islam, hidayah taufik untuk bisa menerima Islam. Ya, untuk bisa menerima Islam. Jadi Nabi tidak bisa. Yang bisanya Allah. Wa amma hidayatud da'wa wal bayan fa innar rasul yamlikuha. Adapun hidayah untuk mendakwahi dan memberi penjelasan, keterangan, maka rasul memilikinya. Jadi didakwahi ini jalan kebaikan, terus ikuti. Ini jalan keburukan, jalan buntu, jangan lewat sini. Nabi bisa dan kita pun bisa. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau dapat memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa di sini? Hidayah penjelasan tadi. Hidayah dakwah, bukan hidayah untuk bisa memeluk Islam. Jadi tidak kontradiksi, bertentangan antara ayat yang di atas sama ayat yang di bawah ini. Ayat di atas mengatakan bahwa Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai. Maksudnya hidayah taufik untuk masuk ke dalam Islam. Kepada ayat yang di bawah itu, bahwa Nabi betul-betul memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Artinya bimbingan dakwah. Ya, diberikan bimbingan. Oh, ini bimbingan yang baik. Ikuti, Nabi bisa. Dan kita pun bisa. Nah, ini diberikan keterangan-keterangan untuk mengikuti jalan yang lurus. Man ahbabta, kepada orang yang kau cintai hidayah, yaitu hidayahnya. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang mampu atau yang bisa memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Yuwaffiqu lidukhuli fil Islam, diberikan taufik untuk bisa masuk ke dalam al-Islam. Wa huwa alamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang lebih mengetahui kepada orang yang mau menerima hidayah. A'lamu biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqul ghawayah, dan dialah Allah yang paling mengetahui terhadap orang yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan orang-orang yang berhak ya untuk tidak mendapatkan hidayah, ghawayah, penyimpangan, kesesatan. Maka betul-betul kita syukuri ketika kita bisa menerima hidayah Islam dan masuk ke dalam Islam. Ini bukan ringan, bukan remeh, tapi ini sudah keutamaan yang paling utama di antara yang utama. Maka jangan kita lepas begitu saja, lepas karena harta atau lepas karena wanita atau lepas karena yang lain. Jangan. Harta dan apa yang dunia dan seisinya mau digantikan dengan hidayah kita dapatkan ini, tidak ada apa-apanya dunia dan seisinya. Kalau mau dibandingkan, dunia dan seisinya fana, sementara, tidak lama. Sementara hidayah untuk Islam dan seterusnya ini, keberlangsungan hidup yang selama-lamanya abadi. Jadi walaupun harta kita seperti batu bara berupa emas, tidak ada apa-apanya dengan hidayah Islam yang kita dapatkan. Memang nampaknya kelihatannya masya Allah, ya, orang bisa memiliki ini, memiliki itu. Tapi di sisi Allah tidak ada apa-apanya dunia. Nabi mengingatkan kepada kita, laukanati dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa kafir syurbata ma'in. Kalau saja dunia ini berharga, kata Nabi, di sisi Allah, bukan di sisi kita ya. Kalau saja dunia ini berharga di sisi Allah sebesar sayap nyamuk. Coba, jangan sayap nyamuk yang terbang-terbang biasa di sini itu kalau malam hari itu masih agak besar. Ini nyamuk lagi, kecil lagi. Kalau saja dunia ini berharga walaupun seharga sayap nyamuk di sisi Allah, niscaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Karena harganya mahal di sisi Allah, orang kafir tidak akan diberi air minum pun satu teguk. Kenyataannya justru orang kafir yang memiliki dunia, teknologi canggih dari mereka, HP-HP dari mereka, kita cuma membeli aja. Nah, jadi dunia ini tidak ada harganya di sisi Allah. Ya, pernah Nabi berjalan di pasar bersama para sahabat, melihat ada kambing yang cacat mati lagi. Kata Nabi, maukah kalian membeli satu dinar atau satu dirham kambing ini? Kata para sahabat, masih hidup saja kita tidak mau, apalagi sudah jadi bangkai seperti ini. Ingat, dunia lebih rendah ketimbang bangkai ini. Kita perhatikan Nabi mempamakan dunia itu betul-betul rendah di sisi Allah. Ya. Bangkai tadi yang sudah jadi pak kambing yang catat bangkai, anggap ya tidak berharga, tidak ada nilainya. Tapi kata Nabi, ini ya, dunia ini lebih rendah ketimbang ini. Artinya kita selalu mengerem. Ya, jangan sampai kampasnya habis 14. Ada kampas anu habis, tambahin lagi, beli lagi. Nah, direm. Nah, banyak harta, banyak berinfak. Nah, rezeki dari Allah maka kita salurkan juga kepada yang lain. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna globalnya ayat ini, yaqulu ta'ala li rasulih sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la taqdiru ala tawfiqi man tuhibbu dukhulahu fil Islam. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan taufik kepada orang yang engkau cintai untuk masuk ke dalam Islam. Walakin nadalik, akan tetapi hal itu, innama yakunu biyadillah, tetapi dengan kehendak Allah. Ya, di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala seseorang bisa menerima hidayah. Maka kalau kita dulunya pernah di dunia gelap gulita atau remang-remang, sekarang ini sudah terang benderang seperti ini, alhamdulillah. Nah, terus dijaga dan dipelihara. Dan tentunya cobaannya jauh lebih besar. Kita akan dihadang berbagai macam cobaan yang kita hadapi. Cobaan tetangga, cobaan anak istri, cobaan keluarga, cobaan orang tua. Kita akan dihadang seluruhnya itu. Tapi kalau dulunya kita tidak seperti ini, kayak aman-aman saja. Sekalipun kita umpamanya naudzubillah melakukan perbuatan maksiat yang kalau dilihat dari kacamata agama itu besar akibatnya, tapi ketika dilihat orang awam biasa-biasa saja. Tetapi ketika kita komitmen dengan sunnah, maka cobaan itu akan datang bertubi-tubi. Silih berganti, dah habis-habis. Apalagi kalau kita hidup tinggal di lingkungan masyarakat yang mereka tidak mengetahui sunnah-sunnah Nabi SAW, akan terasa betul itu. Karena saya juga pernah merasakan. Ya, dulunya kita di masjid apa ini ya, senyum. Setelah itu tidak pernah kita dilihat tahlilan, tidak pernah kita salaman keliling, tidak pernah ini. Aih, kecut mukanya bilang. Ya, kecut sekali. Ketemu di jalan melihat kita seperti mau diterkam kita. Nah, itu cobaannya. Dan cobaan yang lain. Wa huwa alladhi wafiq man sya'alah, dan dialah Allah yang bisa memberikan taufik kepada yang dikehendaki. Wa huwa alamu biman yastahiqquhu biman la yastahiqquhu, dan dialah Allah yang paling mengetahui kepada yang berhak untuk mendapatkan hidayah Islam dan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dalam al-Islam. Allah yang lebih tahu. Munasabatul ayat lil bab, kesesuaian ayat dengan bab ini, anna fiha dalalatun wadihatun ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku darran wala naf'an wala ata'an wala man'an wa anna al-amra kullahu biyadillah, fa fiha ar-raddu ala alladhina yunadunahu litafrijil qurbati wa qadil hajat. Bahwa di dalam ayat ini, ya, dengan bab ini menunjukkan wadihah, kejelasan yang jelas bahwa Rasul sallallahu tidak memiliki madarat, tidak bisa menahan bencana. Sebagaimana dalam perang Uhud, ya, Nabi sendiri luka, ya, Nabi sendiri diserang musuh-musuhnya sampai para sahabat rela dan untuk melindungi Nabi, mereka yang terkena panah, tapi ternyata Nabi juga malah terkena juga. Nah, ini Nabi tidak bisa mencegah bahaya ketika bahaya itu datang. wala naf'an, dan Nabi tidak memberikan, tidak dapat memberikan manfaat seperti tadi ingin memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, tidak bisa juga. Wala ta'an, dan tidak pula pemberian, wala manan, dan penolakan. Wa anal amru kullahu biyadillah, bahwa urusan seluruhnya di tangan Allah. Ya, maka kita jangan bergantung kepada yang lain, kita bergantung kepada Allah. Cukup kita kepada Allah. Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi. Fatawakkalu 'alallah in kuntum mu'minin, bertawakallah kepada Allah jika kalian orang-orang beriman. Fafiha rad, dan di dalam ayat ini ada bantahan terhadap orang-orang yang memanggil Nabi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan mereka. Ya Nabi, ya Rasul, hilangkan kesulitanku. Tidak bisa. Nabi saja masih hidup, tidak bisa, apalagi sudah mati, sudah meninggal. Tambah-tambah tidak bisa. Nah, masih hidup saja tidak bisa, apalagi sudah meninggal. Karena ada yang meyakini, ya, ketika mereka mengadakan ini, ya, Nabi lagi di hadapan kita ini, cuma kita kadang melihat. Nah, sering mereka berceramah bahwa ketika kita mengadakan peringatan ini, Nabi hadir di majelis kita ini, malaikat-malaikat hadir di majelis kita. Nah, malaikat-malaikat pencatat amal perbuatan, dicatat amalnya. Nah, hadir itu mencatat amal perbuatan mereka. Mustahil. Wa qadil hajat, dan bisa menunaikan hajat-hajat, keperluan-keperluan. Ya, Rasulullah tidak bisa minta langsung kepada Allah. Rasulullah kan hanya utusan, hanya utusan Allah. Naam, maka seluruhnya harus kembali kepada Allah. Ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa diambil faedah dari ayat ini? Yang pertama, ar-raddu 'alal ladzina ya'taqiduna annal awliya'a yanfa'una aw yadurruna wa tasarrafuna ba'dal maut 'ala sabilil karamah. Kata Syekh Shalih Fauzan, bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwa wali-wali itu dapat memberi manfaat kepada mereka atau bisa mencegah bahaya, dan mereka memiliki tasarruf, mereka juga memiliki andil dalam pengaturan, ya, bisa mengatur juga kata mereka setelah meninggal, ya, dengan cara karomah katanya. Oh, ada karomahnya itu. Nah, jadi mereka lebih thiqah, lebih percaya kepada wali-wali ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup dengan Allah berdoa selesai. Kenapa lagi harus kepada para wali? Wali itu sendiri juga dia hanya akan juga kembali kepada Allah. Karena seluruh makhluk ini ciptaan Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Lalu kenapa meminta kepada makhluk? Yang kedua, anna hidayah taufik biadillahi subhanah, bahwa hidayah taufik untuk bisa menerima Islam, masuk kepada Islam, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua di tangan Allah. Yang ketiga, itsbatul ilm lillahi subhanah, menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang hanya yang mengetahui mana yang berhak mendapatkan hidayah dan mana yang tidak. 6. Kita menetapkan ilmu tanpa mentasbih, tanpa menyerupakan, tanpa mentakif, membagaimanakan, tanpa mentaatil, dipalingkan maknanya. Atau tahrif. Atau menyerahkan maknanya kepada Allah, tafwid. Ya ilmu, ya ilmu yang penuh dengan kesempurnaan, yang jauh dari kekurangan, dari berbagai sisinya penuh dengan kesempurnaan. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, isbatul hikmati lillahi subhanahu, menetapkan hikmah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma hikmah Allah. Jadi enggak usah kita protes. Oh itu dapat hidayah, ini enggak dapat hidayah. Ya bersyukur kita dapat hidayah. Mereka tidak dapat hidayah, kita doakan saja. Mudah-mudahan mereka juga bisa. Kita ini makhluknya Allah, enggak usah protes dengan Allah. Naam. Justru kita doakan mereka, semoga mereka juga bisa mendapatkan hidayah. Justru kita nanti di akhirat yang akan ditanya, apa yang kau amalkan di dunia? Kenapa dunia protes-protes terus? Apa yang kau amalkan di dunia untuk akhiratmu? Akan ditanya dia. Bukan dia yang bertanya kepada Allah nanti pada yaumul qiyamah, ya Allah, kenapa engkau ciptakan yang itu hitam, yang itu putih? Enggak, dia justru akan ditanya, amalanmu apa untuk akhirat? Karena kita ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita berada di kerajaan Allah Subhanahu wa taala, langit dan bumi milik Allah. Naam. Jadi kita menerima seluruh takdir yang Allah tetapkan kepada diri kita. Ada yang takdirnya tinggi, ada yang pendek, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Ya sudah, itu pemberian dari Allah. Enggak usah diroba-roba, dimodifikasi kayak motor itu, hidungnya pesek dimancungkan. Naam. Enggak usah dimodifikasi. Apa namanya itu? Operasi plastik kah? Orang bilang lah. Jadi sudah bagus-bagus matanya kayak gitu, mau pingin kayak orang Korea atau orang Cina disipit-sipitkan. Naam. Apa yang Allah berikan seperti itu sudah yang terbaik. Kecuali memang yang betul-betul cacat, seperti bibirnya sumbing, nah itu para ulama membolehkan, karena itu sesuatu yang aib bisa dibetulin, diluruskan, karena dia sumbing bibirnya kan, itu yang boleh. Tapi ini bibirnya sudah bagus-bagus ya bibirnya, dirubah-rubah biar lebih mantap, lebih seksi, baru bukan untuk suaminya, untuk suami-suami orang. Kalau untuk suaminya sendiri ya ada batas-batas syar'i, tidak boleh sampai tasyabuh kepada orang-orang kafir, merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ibtalu ta'alluq bi ghairillah, batalnya bergantung kepada selain Allah. Ya, enggak boleh kita bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada jimat. Percaya dengan jimat, percaya dengan keris-keris, percaya dengan peninggalan-peninggalan dahulu yang bisa menenangkan kehidupan mereka, tidak sama sekali. Maka jin dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan jin dan manusia, terus mereka akan berusaha, ya, mempengaruhi orang-orang yang komitmen tadi. Maka banyak kesalahan-kesalahan kalau dilihat hanya sepele aja, tapi dibesar-besarkan karena siapa di belakangnya? Syaitan. Naam. Syaitan yang di belakangnya. Perkara kecil selesai saja sebenarnya, atau tidak usah dipermasalahkan, selesai. Ini dibesar-besarkan gunanya agar orang itu ya kena hukuman atau yang lainnya, terutama yang komitmen dengan sunnah. Jadi musuh-musuh kita itu, kita ini sudah di apa namanya itu, sudah dipandang dari jauh. Musuh kita sana, sana. Tertuju kepada ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu musuhnya bukan satu dua, tapi seluruh firqah tertuju kepada ahlu sunnah wal jamaah, salafiyun. Karena yang menghalangi misi-misi mereka ahlu sunnah. Setiap kebatilan datang, ulama ahlu sunnah ya, membantah. Naam. Seperti itu kondisinya. belum lagi dari komunisnya. Ya, umat Islam yang terutama Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah ini yang kokoh berpegang teguh dengan para penguasa. Tidak mudah digoyangkan. Sebagai Imam Ahmad, ya, kokoh dengan akidahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kokoh dengan prinsipnya. Nah, maka kalau Ahlus Sunnah ini banyak dan mereka semuanya kokoh di atas agamanya, itu yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Itu yang paling ditakuti. Walaupun badan kita kecil-kecil, tapi karena akidah yang kokoh dan mantap, nah, itu yang ditakuti oleh mereka. Selesai dari ayat ini dan keterangannya. Lanjutkan sampai azan ya. Fi sahih, berkata al-mu'allif rahimahullah, di dalam as-sahih, ini sahih Bukhari, an ibn al-musayyib an abihi qala, dari ibn al-musayyib, dari abihnya berkata, ini kisahnya paman Nabi disebutkan di sini. Lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu, ja'ahu Rasulullah SAW wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahlin. Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Aslinya bukan Abu Jahal, tapi karena kerasnya permusuhannya kepada Nabi, ya, ini paman Nabi juga, jadi anggap Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Nah, dari Ibnu Musayyib, dari ayahnya, dia berkata, ketika Abu Talib hadir atau datang ras apa ini kematiannya, artinya sudah mendekati sakaratul maut, ja'ahu Rasulullah, maka Rasulullah datang kepadanya. Ternyata di sisi pamannya ini sudah ada juga dua orang, namanya Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Naam. Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, ya, kepada pamannya ini, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah, katakanlah la ilaha illallah, kalimat yang bisa menjadi hujjah untukmu dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi berdakwah kepada pamannya agar mengucapkan sudah la ilaha illallah. Hatinya sudah meyakini tentang kebenaran Islam. Nah, tetapi belum mau mengucapkan. Nah, sementara al-iman syarat-syaratnya dia harus i'tiqad, kemudian iqraru bil lisan, karena al-amalu bil jawarih, diamalkan anggota badannya. Ini tidak mau iqrar, tidak mau mengucapkan. Sehingga Nabi mengatakan, ayo katakan la ilaha illallah. Dan kalimat ini bisa kita berhujjah di sisi Allah. Faqala lahu, maka orang yang di dekatnya tadi, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, keduanya berkata kepada pamannya juga, pamannya Nabi ini, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah engkau sudah benci dengan agamanya Abdul Muthalib, agama nenek moyang menyembah berhala? Nah, jadi Nabi mengarahkan untuk kebaikan kedua orang ini, Abi Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, agar Abi Thalib ini bertahan di atas agama nenek moyang, tetap meyakini selain Allah dari patung dan berhala mereka. Fa'ada alaihi Nabi SAW, maka Nabi mengulang lagi, ayo paman, ucapkan la ilaha illallah. Pas ini paman ini, ayo paman, ucapkan la ilaha illallah. Fa'ada, lagi-lagi dua orang ini mengulang juga ucapannya, atarghabu'an millati Abdul Muthalib. Ini sudah hampir-hampir sakaratul maut, ini sudah mendekati. Naam. Fakan akhir maqala, maka terakhir maqala, dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Jadi pamannya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Huwa ala millati Abdul Muthalib, maka dia tetap berada di milahnya Abdul Muthalib. Fa aba ayyakula la ilaha illallah, maka dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sebelum selesai hadis ini, maka faedah yang bisa kita ambil bahwa tidak baiknya ketika berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Tadi pengaruhnya. Diajak untuk baik, ternyata temannya tidak usah baik. Jangan sudah merokok. Ah, merokok itu kalau tidak merokok lagi, karena bisa berpikir. Nah, umpamanya. Suka datang ke sana, datang murojaah lagi. Maksiat di murojaah, Allahumma musta'an. Sudah dilarang sama kawan yang bagus, ngapain ke sana, nanti kamu ditangkap polisi. Teman yang buruk dan pengaruh, ayo kita ke sana, nanti saya bayarin. Akhirnya murojaah lagi, kembali lagi. Nah, ini akibat berkawan dan berteman dengan orang yang tidak baik, sehingga mereka tidak bisa menjadi baik, susah. Nah, maka ceraikan teman-teman yang tidak baik, cari teman-teman yang baik. Berbahaya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la astaghfirunna laka ma lam unha anka. Saya akan memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang kepadamu. Fa anzalallahu azza wa jal, maka Allah menurunkan ayat, maka nalil nabi walladina amanu ayastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. At-Taubah ayat 113. Tidaklah pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrikin sekalipun mereka itu keluarga dekat, selama dia musyrik dan betul-betul musyrik, baik zahirnya ataupun di KTP-nya memang tidak ada Islamnya. Beda halnya kalau dia masih Islam, tapi mungkin terkadang terjatuh dalam hal-hal yang seperti itu. Tapi ini murni memang di KTP-nya bukan Islam, terus zahir nampaknya sehari juga memang bukan di amalan Islam, maka tidak dibolehkan untuk mendoakan mereka, walaupun keluarga kita, ayah kita, ibu kita, anak kita, kalau mereka ya tidak berislam dan tidak berkeyakinan dengan Islam, maka dilarang. Nabi melarang, Allah melarang nabinya dan orang yang beriman untuk memintakan ampun orang-orang musyrikin sekalipun kedekat. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, maka Allah menurunkan ayat tentang Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas tadi ayat 56. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dan Allah lebih mengetahui kepada orang-orang yang bisa atau yang mau menerima petunjuk. Naam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini akidah kita. Naam, akidah muslimin. Ya, untuk kita memelihara kalimat kita dari la ilaha illallah. Naam, karena la ilaha illallah sebagai kunci untuk membuka al-jannah. Ya, para ulama menyebutkan bahwa kunci itu ada gerigi-geriginya. Maka kalau gerigi-geriginya pas, bisa terbuka. gigi-giginya kadapas, kada terbuka. Nah, di antaranya adalah syarat la ilaha illallah. Naam. Di antaranya ilmu. Kita harus mengilmui la ilaha illallah, bukan hanya sekedar diucapkan atau dipenggal-penggal. Ya, mau pingin cepat jadi la ilaha dulu. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah. Nanti habis itu illallah, illallah, illallah, illallah. Hai, bukan zikir yang baik. Atau mungkin pingin 1000 kali. Terakhirnya tinggal Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Mau pingin cepat lagi. Pingin selesai. Nah, jadi la ilaha illallah jangan dibuat seperti itu. Ini doa dan kalimat tauhid. Nah, ilmu, ikhlas. Kita harus mengikhlaskan la ilaha illallah. Tidak kita nodai dengan kesyirikan. Naam, kemudian membenarkan, mencintai la ilaha illallah, tunduk, menerima sepenuhnya. Kemudian kita mengkufuri seluruh ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga la ilaha itu bermanfaat. Naam, bermanfaat. Dan antaranya pula di sini dari ayat tadi, ayat yang berikutnya, yang Allah menegur nabinya tidak dibolehkan untuk mendoakan orang-orang musyrikin yang betul-betul musyrik. Naam. Ya, mereka memang penyembah berhala, penyembah patung. Maka apapun keluarga kita, maka tidak dibolehkan untuk mendoakan mereka. Nabi dilarang oleh Allah untuk mendoakan pamannya karena dia masih musyrik, belum masuk ke dalam al-Islam. Sekalipun sudah meyakini kebenaran Islam. Abu Thalib meyakini kebenaran Islam, benar Islam itu. Diwujudkan dengan perbuatannya membela nabinya. Tetapi dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Di samping jadi pengaruh oleh Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal, sehingga ketika mati tetap di atas kekufurannya. Maka salah satu syafaat Nabi kepada pamannya hanya diringankan siksaan pamannya ini, namun ya syafaat yang tidak sempurna karena dia terus disiksa dengan itu selama-lamanya. Walau misawab, adapun keterangan dari matan ini kita bisa baca di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Semoga dimudahkan. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah fali adin al-muadzin wa barakallahu fikum.